Apa hukumnya makan rezeki hasil piti ihsan? Bantuan rakyat satu Malaysia 500. Haram atau halal? Jawabnya, dia adalah duit rakyat, wajib dipulangkan kepada rakyat. Faham? Ha. Cuma kita ambil 500 ke, 5 juta ke, 5 bilion ke, kita wajib menyokong para ulama dalam kerja-kerja ulama, iaitu nak mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam negara kita. Di antara kemungkaran yang paling besar ialah tidak dilaksanakan akan hukum Islam di dalam negara. Jadi sama ada kita ambil dah piti, tak usah takutlah. Kerana duit tu duit rakyat sebenarnya. Faham? Duit kita sendiri. Eh? Cuma dia pulang balik tu sedikit. Patut dia pulang balik sama banyak yang dia makan. Patut Nabi kalau dia ambil singgit, rakyat singgit juga. Nah, tapi bila orang ni sekarang, mana-mana pemimpin dunia pun, dia ambil 1 bilion, dia beri kita 500 riyal. Nah, ha. Orang curi rumah kita, kita tahu tak ada piti. Taruh-taruh piti nak pergi Mekah. Nah, 9,000 dah taruh. Tunggu 1,000 lagi nak pergi. Nah, bila sampai 9,000 dah, lama mana tahu 30 tahun taruh nak boleh ke 9,000. Nah, ha. Tiba-tiba naik orang pecah rumah curi. Nyebahang 9,000. Menangis lok kita. Nak, dah lama mana 20 tahun sipang. Menangis kita marahnya. Dah-dah, mari pula atur piti kita. Jumpa kita lah kapung. Pakcik saya lah yang ambil piti pakcik hari tu 9,000. Saya pecah rumah. Nak, pakcik dah-dah cicing setuk saya ambil juga sebenarnya. Ha. Ni saya pulang balik 500 ni. Hang, ah, hak bagi saya makan saya. Pakcik pun kata, baik sungguh awang ni. Ha. Itulah yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Faham ke? Ke tak faham? Tak faham, bodoh benar. Bolehnya kata baik sungguh.